Nah. Taib kitab Al-Qisas. Kitab Al-Qisas. Qala Ibn Faris. Tentang makna Qisas. Al-Qaf wa-Sad. Aslun sahihun. Yadullu ala tatabbu'i syai'i. Wa min dhalika qawluhu. Iqtasastu al-athara. Kata Ibn Faris. Lisanul Arab. Adalah. Qaf dan Sad. Itu merupakan kata dasar yang benar, yang sahih, yang menunjukkan makna tatabbu'u syai, yang menunjukkan makna mengikuti sesuatu. Wa min dhalika, di antaranya ucapan orang-orang Arab, iqtasastul athar, aku mengikuti jejak. Dikatakan iqtasastu al athar. Wa fil Quran, madza yaqul fi suratul Kahfi, dhalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa. Apa itu qasasa? Maka ditelusurilah jejak-jejaknya qasasa. Nah, sebagai masdar dari kalimat qasas. Dan qasas itu artinya mengikuti dan menelusuri. Nah, wartadda ala atharihima qasasa. Yani kembali ke jejak tadi mengikutinya. Itu qasasa. Kenapa kisah dikatakan kisah yang juga mengandung qaf dan sad, yang kalau terjemahkan kisah kan artinya, apa kaitannya dengan tatabbu'? Maknanya tatabbu' itu menelusuri. Sama, menelusuri sejarah juga dikatakan dengan kalimat qasas. Sehingga hasil dari kamu menelusuri berbagai macam kisah-kisah itu dikatakan sebagai kisah. Qisat 'Ad, qisat Tsamud, qisat Al-Anbiya, qasasul kada, qasas kada. Itu pun sama, karena ditelusuri dan kemudian didapatkan kisah tersebut, maka dikatakan dengan qissah. Menggunting, apa bahasa Arabnya? Qas, ya qus. Maka kata Ibn Faris, qaf dan sad selalu bermakna adalah tatabbu'u syai. Kalau orang menggunting itu mesti menelusuri apa yang mau digunting, di garis kemudian ditelusuri. Enam, diikuti di belakangnya. Enam, apalagi kalimat qas, qassa ya qussu qissah. Maka dikatakan di sini, kalau iqtasastu al-athara idza tatabba'tahu, kalau engkau menelusurinya dikatakan iqtasasta. Wa min dhalika istiqaq al-qisas fi al-jirah wa dhalika an yuf'al bihi mithla ma fu'ila bil awwal. Baik, sekarang kenapa qisas dikatakan qisas juga dengan qaf dan sad? Qisas dalam artian yang sedang akan kita bahas. Apa qisas dalam hukum fiqih? Wal juruhu qisas, al ainu bil aini wal udhun bil udhun, sampai kalimat wal juruhu qisas. Apa kaitannya dengan athar? Apa kaitannya dengan tatabbu'? Kata Ibn Faris dan para ahli lughah, yang namanya qaf dan sad selalu berkisar, maknanya adalah menelusuri. Dan ini apa menelusuri? Qisas kok. Orang yang melukai dilukai pula, orang yang dalam keadaan memotong tangan orang lain maka dia dipotong juga, orang yang membunuh dibunuh. Dari sisi mana berkaitan dengan tatabbu'? Karena diperlakukan pada orang yang berbuat seperti orang yang diperbuat. Mengikuti apanya? Kupinya, kupinya juga dirusak. Apa yang disakiti? Begini. Caranya bagaimana dia ketika memukul? Oh, saya disiram air panas. Kalau gitu ikuti. Seperti ketika dia menyiram air panas, kamu juga harus digitukan, disiram air panas. Itu namanya qisas. Paham? Karena dia mengikuti, maka dikatakan tatabba'a, maka itu pun pakai qaf dan sad, disebut qisas. Sehingga demikian dalam bahasa Arab, kalau hurufnya sama biasanya ada hubungan. Walaupun terjemahannya berbeda-beda, tapi ada hubungannya dan ada garis merahnya yang berkisar pada kalimat tatabba'a, yaitu menelusuri sesuatu atau mengikuti sesuatu. Maka dikatakan wa min dhalika istiqaqul qisas. Dari kata inilah diambil kata qisas di dalam masalah luka-luka. Wa dzalika, yang demikian karena annahu yuf'al bihi mithla ma fa'alahu bil awal, karena dia mengikuti apa yang dilakukan olehnya ketika dia melakukan pada orang lain, maka dia pun diperlakukan dengan yang sama, maka ada makna mengikuti pula. Fa huwa syar'an, maka secara syariat qisas adalah tatabbu'ud dam bil qawad. Tatabbu'ud dam bil qawad, mengikuti darah dengan imbalannya dengan hukuman yang setimpal. Wal asal fil qisas, dasar dari hukum qisas adalah Quran dan sunnah dan ijma' dan qiyas. Lengkap. Secara Quran atau secara dalil dari Quran dan sunnah sangat lengkap dan banyak. Secara ijma' tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, salaf dan khalaf. Sejak dulu sampai hari ini mereka sepakat adanya qisas pada kedzaliman-kedzaliman. Demikian pula qiyas. Yani qiyas dalam artian secara makna akan diterangkan oleh beliau secara ringkas saja. Wal asl fa'amal kitab faliqaulihi ta'ala. Dari kitab Al-Quran adalah dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. An-nafsu bin nafsi. Dan juga dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Naam. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Diwajibkan atas kamu qisas dalam masalah pembunuhan. Dalam hadis juga banyak. Di antara ucapan Rasulullah SAW, لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. Telah disebutkan ats-tsayyib az-zani, disebutkan pula an-nafsu bin nafsi, dan baru yang ketiga dikatakan al-mufariq lidinihi, at-tarik tarikul lidinihi al-mufariq li jama'ati, yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah. Berarti yang kedua disebut an-nafsu bin nafsi, itu qisas. Berarti dalilnya qisas dari Quran banyak ayatnya, dari hadis juga banyak hadis-hadis yang sahih, dan juga dari ijma, ajma'al ulama alaihi fil jumlah, secara globalnya ijma' para ulama. Kenapa dikatakan secara globalnya? Karena secara rinci nanti akan berbeda secara rinciannya, bagaimana qisasnya, atau bagaimana kalau dibunuh, dibunuhnya dengan cara apa, apakah digantung dengan atau dipenggal dan seterusnya. Itu rincian. Tetapi sama, mereka semua sepakat intinya, yaitu qisas itu ada dalam syariat Islam dan harus ditegakkan. Wa huwa muqtadal qiyas, dan juga itu sesuai dengan qiyas. Fa huwal musawah bainal jani wal mujna alaih. Wal mujna alaih. Yaitu apa qiyasnya? Kita melihat bahwasanya sangat adil kalau seorang didzalimi dan orang yang mendoliminya dibalas dengan sesuatu yang sama. Itu secara kias, kias akli, sangat jelas sekali. Bahwa itu adalah benar dan sangat adil. Kenapa kamu mendolimi dia, memukul dia, maka sekarang balas, dia juga dipukul. Kenapa kamu menyakiti dia, maka dia harus disakiti pula. Ini sangat adil secara aklan. Berarti kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa aklan. Khonifidin a'azakumullah, tidak akan dipakai dan tidak terpakai akal-akalan kalau tidak ada dalam kitab dan sunnah, apalagi bertentangan dengan kitab dan sunnah. Artinya, kalimat aqlan ini bukan sebagai dasar hukum, atau qiyasan tidak sebagai dasar hukum, tetapi sebagai bukti bahwa yang namanya hukum Allah dalam Quran dan sunnah itu adalah sesuatu yang mesti sesuai dengan akal yang sehat. Akan sesuai dengan akal yang sehat, sebagaimana apa yang dijadikan judul oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, daru ta'arud, tidak adanya pertentangan antara akal dengan nakal. Jadikan judul satu kitab oleh beliau yang isinya adalah kalau akal itu sehat dan syariatnya syariat yang benar, hadisnya hadis yang sahih, tidak akan bertentangan, pasti akan sesuai. Kalau tidak sesuai, imma hadisnya dhaif atau akalnya yang rusak. Kalau ternyata dibuktikan hadisnya dhaif, ya sudah alhamdulillah, berarti akal kita sehat. Kalau hadisnya ternyata sahih, kau mengatakan gak masuk akal, akalmu yang gak beres. Oh, hadis sahih, kok gak masuk akal? Bagaimana? Ya ini masa begini, kamu beriman pada Allah atau tidak beriman pada Allah? Kalau dia menjawab, kami beriman pada Allah. Tayyib, Allah berkuasa atau tidak berkuasa untuk menjadikan demikian? Ya bagi Allah mudah semuanya. Nah, itulah orang mukmin akan mengatakan kami beriman. Karena ini dari Rasulullah SAW. Walaupun belum bisa memahami dengan akalnya, tapi dia akan mengatakan dengan tegas, bagi Allah semuanya bisa. Ini khonifidina azakumullah, kalau akalnya masih sehat, akal yang kenal Allah, maka dia akan menerima berita-berita dari Rasulullah SAW kalau terbukti sahih. Walaupun sesuatu yang mungkin belum bisa terbayangkan, bagaimana pohon berbicara, bagaimana nanti dikatakan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, Nabi Isa akan turun dalam keadaan hidup. Diangkat dalam keadaan hidup dan akan turun di akhir zaman dalam keadaan hidup. akal kamu enggak paham itu bukan sebagai dalil untuk menolak hadis yang sahih. Kalau hadis itu sahih, kita akan katakan kami beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada Rasulnya. Maka apa yang dikatakan Rasulullah pasti benar, dan kalau dikatakan apakah bisa, bagi Allah semuanya bisa. Bagi Allah semuanya mudah. Maka kalau akalnya sehat, akalnya orang beriman, dan hadisnya juga sahih, niscaya akan cocok. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tidaklah disebutkan di sini empat perkara berarti bahwa boleh kita berdalil dengan akal. Kita hanya menerangkan bahwa itu secara akal pun bisa diterima. Nah, apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah pasti tepat. Hikmatuhu at-tashri'iyah. Apa hikmahnya disyariatkannya qisas? Hikmatuhu mutajalliyah fi hadhil ayatil karimah al-balighah. Hikmahnya sangat gamblang jelas disebutkan dalam ayat yang mulia. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hikmahnya sangat jelas sekali. Allah katakan, dan bagi kalian dalam qisas ada hayatun, ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki lub. Ini menunjukkan kalau orang yang cerdas, orang yang berakal akan tahu hikmah dari qisas. Apa hikmah dari qisas? Al-hayah, kehidupan manusia. Akan terjaga kehidupan manusia. Fil qisasi hayatun. Jangan akal pendek. Akal pendek akan berkata, tadinya terjadi pembunuhan satu orang yang mati, dengan qisas jadi dua yang mati. Banyak mana satu dengan dua? Banyak dua. Itu akal pendekmu. Berarti tambah banyak yang mati. Tidak. Kalau secara akal yang cerdas, yang panjang pikirannya ke depan, dengan ditegakkannya qisas sekali saja, diberitakan di seluruh berita-berita, apakah elektronik ataupun cetak, bahwa dia fulan dikantung di lapangan karena membunuh fulan, kira-kira akan berkurang pembunuhan atau akan bertambah? Akan berkurang drastis. Kalau dalam keadaan diumumkan, bukan disembunyikan, tiba-tiba hilang kayak Petrus dulu. Hilang. Ya faedahnya kecil, walaupun ada banyak preman-preman yang takut, tapi kecil. Kalau saja dengan serius diumumkan bahwa sepulang Jumat jangan kemana-mana, akan ada qisas, seorang telah membunuh demikian-demikian, maka akan diperlakukan dengan hal yang sama. Kalau membunuhnya dalam keadaan memecahkan kepalanya dengan batu, maka dia pun akan diperlakukan demikian yang sama. Dipecahkan kepalanya dengan batu di hadapan sekian manusia dan diumumkan di setiap berita-berita, sehingga orang-orang akan takut melihat demikian. Itu hikmah. Akan terjadi hayatun ya ulil albab. Akan terjadi kehidupan ya ulil albab. Oleh Syaukani, ailakum fi hadzal hukum alladhi syara'ahu Allahu lakum hayah. Kata Syaukani, maknanya adalah, makna ayat ini, bahwa bagi kalian dengan hukum qisas ini yang disyariatkan oleh Allah, ada kehidupan buat kalian. Kehidupan yang tenteram. Jarang, hampir tidak terjadi pembunuhan. Dan tidak kita katakan atau tidak kita lihat pembunuhan-pembunuhan yang terjadi sekarang ini semakin banyak. Dan tidak kita lihat berkurang. Kecuali di negeri yang menerapkan qisas. Jarang sekali terjadi pembunuhan. Setahun bisa dihitung dengan jari. Itu pun yang melakukannya seringkali orang-orang yang tidak beragama. Seperti pegawai-pegawai Filipin, orang Nasrani, yang kemudian membunuh anak majikannya, dimasukkan ke dalam oven. Itu kasusnya. Jarang terjadi seperti di negeri-negeri lain. Apa adapun di negeri-negeri kafir, sangat sering terjadi pembunuhan. Karena mereka mengatakan, wah kasihan kalau dihukum qisas, kita kan bangsa yang berperi kemanusiaan. Loh, lah kalau orang tadi membunuh, bagaimana? Dibiarkan membunuh. Katanya tidak berperi kemanusiaan. Supaya berperi kemanusiaan, sang pembunuh harus dibunuh. Sehingga yang sisa siapa? Orang-orang yang berperi kemanusiaan. Yang tidak berperi kemanusiaan tadi membunuh orang harus dikisos. Inna khana bin a'azakumullah. Nanti akan kita bahas rinciannya. Bahwa kisos pun tentunya tidak sembarangan dilakukan. Tetapi dengan syurut dan mawani'. Kalau dilengkap syurutnya dan hilang mawani'nya, maka diterapkan kisos. Kalau ada surut tapi ada mawani, ada penghalang, maka tidak diterapkan qisas. Naam. Atau tidak lengkap syaratnya juga tidak diterapkan qisas. Wa dzalika li anna ar-rajul idza 'alima annahu yuqtal qisasan idza qutila aw idza qatala akhar kaffa 'anil qatl. Apa hikmahnya yang dikatakan kehidupan? Karena seorang kalau sudah tahu jika membunuh orang akan dibunuh, niscaya dia tidak akan memberani membunuh orang. Wa zajra 'an at-tasarru' ilaih, dan tidak akan lancang beraninya. Wal wuqufu fi fa yakunu dhalika bi manzilatil hayati lin nufusil insaniyah, dan yang demikian akan menjadi kehidupan bagi jiwa-jiwa manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Sholatu taufiqul afiyah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan pembunuhan, berantem aja hampir enggak ada. Kalau berantem tuh gini, mulutnya, kamu terus sampai dada sama dada nempel. Enggak ada yang berani mukul. Kenapa? Kalau mukul duluan, kisos. Dia mukul saya, harus dikisos. Sehingga ditantang-tantang supaya kamu mukul duluan. Dianya pun supaya ini mukul duluan. Terus begitu. Dan itu berapa kali saya dapatkan demikian. Di pasar orang seperti itu, orang badui. Sampai betul-betul berhadapan maki-makian, tapi tidak berani mukul. Apalagi dengan sesuatu. Tidak berani. Ini hikmah dari hukum qisas. Nah. Ya harus sama. Biasanya tidak dilihat masalah kekuatannya, tapi dilihat masalah hasilnya. Sampai betem dipukul sampai betem, sampai enggak. Iya. Kalau pukul sampai matanya buta, pukul sampai buta matanya. Itu qisas. Al-juruhu qisas, juruh. Nah, kalau dianggap oleh pengadilan belum perlu, maka tidak akan tegakkan. Yang nanti akan dibahas secara rinci. Ada syaratnya, ada mawani'nya.